Maafkanlah aku, sayang, sakiti dirimu. Kata maaf terucap seiring penyesalan. Salah yang tak terjadi sehingga sakitimu. Maafkanlah aku, cinta telah melukaimu. Maafkanlah aku, sayang, sakiti dirimu. Berjuta kebingungan tergambar di wajahku. Apa yang ku ucapkan hanyalah kata maaf. Maafkanlah aku, cinta telah melukaimu. Maafkanlah aku, sayang, sakiti dirimu. Maafkanlah aku, cinta telah melukaimu. Maafkanlah aku, sayang, sakiti dirimu. Kuakui ku tak salah kepadamu. Berikan maafmu untukku, cinta.